Selamat datang di Ace. Ada yang bisa saya bantu? Kirain sabai. Baba, baju kotor jangan ditaruh sembarangan. Ambil kaos dari atas, jangan dari bawah, berantakan. Kaki basah jangan naik kasur. Hei, keset dulu sana sampai kering. Gantungin aku sama janji-janji palsu, bisa. Tapi gantungin handuk basah di tempatnya, masa gak bisa? Tuh kan, mana janji kamu? Katanya mau benerin wastafel bocor. Ini kenapa lampu gudang gak dipasang-pasang sih? Baba. Mas, ada keranjang baju kotor, kontainer kecil serbaguna, keset anti slip, gantungan handuk, silen pipa, kunci Inggris, bohlam, alat pasang bohlam, sama mesin potong rumput ada nggak ya? Ada semua Pak. Mari saya bantu. Dengan Ace, atasi urusan apapun di rumah bisa kejadian. Yuk kunjungi toko Ace terdekat sekarang atau visit www.acehardware.co.id.